بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والسماء والطارق. Demi langit dan yang datang pada malam hari. وما أدراك ما الطارق. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقَ. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Pada hari ditampakkan segala rahasia. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Demi langit yang mengandung hujan. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan. Innahum yakiduna kaida. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.